Suci, ku ingin kembali suci. Sepening embun pagi, ku ingin kembali suci. Tanpa noda yang tertumpah, ku kembali ke jalan.